يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar ayyuhal muslimun. Jamaah salat maghrib, para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat ditanamkannya kecintaan dalam hati-hati kita terhadap ilmu agama ini. Dikarenakan di antara tanda kebaikan seorang hamba sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan dalam segala hal, yufaqihu fiddin, maka Allah akan jadikan dia faqih, paham, mengerti dan mengamalkan agama ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan duduknya kita di masjid ini yang kita bersyukur kepada Allah, kemudian kepada mukimin, para ta'mir dan pengurus masjid ini yang telah memudahkan terselenggaranya ta'lim dakwah Islam, memberikan pengetahuan kepada muslimin secara khusus ataupun umumnya tentang syariat-syariat agama ini. Semoga Allah menjadikan mereka kokoh di atas dinil haq dan menjadikan mereka juga orang-orang yang senantiasa cinta dan berjalan di atas tuntunan agama yang hak ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kita bersyukur dengan ditunjukkannya manhaj ahli sunnah wal jamaah, yakni sebuah prinsip dan metode di dalam menjalankan syariat agama dengan mengikuti ahli sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul wal jamaah dengan mengikuti alurnya para sahabat Nabi, yakni jamaah. Yang semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang betul-betul muttabi'in, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi golongan yang selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita selesai dari risalah Majma' Aqidatis Salafis Shalih tentang gambaran global akidah salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka kita di malam hari ini isti'nafan memulai masuk pada risalah berikutnya yang merupakan karya-karya beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Kita masuk pada risalah berikutnya, min usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Di antara usul, prinsip-prinsip pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Dari judulnya, oh berarti kita tahu akan dibicarakan prinsip-prinsip pokok. Usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebelum kita masuk risalah ini, maka alangkah baiknya kita memahami daripada tema ataupun judul kitab ini. Karena apabila kita mengetahui tentang apa yang dimaksud dengannya, semakin menjadikan hati kita rindu, hati kita bersemangat untuk mengetahui dan mencarinya. Diterangkan para ulama, usul bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kalimat aslun, yang artinya secara bahasa ma yubna alaihi ghairuh, sesuatu yang akan dibangun di atasnya selainnya. Au ma yatafarra'a anhu asy-syari'ah, atau sesuatu yang akan bercabang darinya syariat-syariat, prinsip-prinsip dasar, yang mana di atas prinsip ini bercabang amalan-amalan. Dengan prinsip ini apa fungsinya dan apa pentingnya? Diterangkan para ulama, al-ilmu bahurun zakhirah la yabluhul kadihu fihi akhirah, lakin bi usuli fihi tashila, faslukhu tajid lahu sabila. Diterangkan para ulama, al ilmu bahurun zakhirah, yang namanya ilmu agama adalah samudra lautan yang tidak ada tepinya. Maknanya, la yabluhul kadihu fihi akhirah, orang yang serius mencurahkan segala waktu dan urusannya hanya berkelut dalam ilmu, tidak akan bisa mencapai seluruh ilmu. Ginau boten? Iya. Waktu kita, umur kita yang terbatas. Kerja enggak mau. Bicara dunia tinggalkan. Pokoknya saya maunya ilmu, saya mau belajar, mau kaji terus. Enggak akan habis yang namanya ilmu Allah. Nah, karena sangat amat luas. Namun para ulama mengatakan, lakin nabil usuli fihi tashila, akan tetapi dengan adanya usul, prinsip-prinsip pokok, kunci-kunci dalam sebuah pembahasan, maka di situ engkau akan dapat kemudahan untuk bisa mencapai ilmu secara meluas. Prinsip-prinsip pokok, maka tempuhlah mempelajari prinsip-prinsip tersebut, engkau akan mendapatkan jalan kemudahan dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Sehingga para ulama begitu ihtimamnya, begitu perhatiannya menulis, menyampaikan dan mendakwahkan tentang usul, prinsip-prinsip pokok. Bahkan sebagian ulama, kamakil sebagaimana dikatakan, man hurimal usul, hurimal wusun. Orang yang diharamkan mempelajari usul, prinsip-prinsip pokok sebuah pembahasan, maka dia diharamkan mencapai puncak pembahasan tersebut. Sebagaimana dalam kita, substansi kita sekarang, usul akidah ahli sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya enggak mau belajar prinsip-prinsip pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya dia tidak akan mencapai hakikat apa itu ahli sunnah wal jamaah. Taunya sekedar label, nama, pengakuan. Nah, tidak tahu. Hurimal wusul, diharamkan baginya untuk mencapai puncak sisi-sisi daripada pembahasan yang dia ada padanya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita terdorong untuk membacakan risalah ini sebagai bekal bagi diri kami pribadi secara khusus, dan juga kaum muslimin. Mudah-mudahan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa betul-betul menjadi seorang yang mengikuti sunnah Rasul di atas pemahaman para sahabat dan berpegang teguh serta istiqomah di atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmullah, itulah usul, prinsip-prinsip pokok. Kenapa belajar usul atau apa itu usul? Prinsip-prinsip pokok yang akan dibangun di atasnya selainnya. Di mana dengan usul ini akan diketahui di sana orang-orang yang betul-betul hakiki membangun syariatnya di atas ahli sunnah wal jamaah, pemahaman sahabat, jalannya Islam, dan akan diketahui orang-orang yang membangunnya selain di atas jalannya sahabat. Sebagai contoh, sholat sebagai misal. Muslimin sama-sama sholat. Namun kenapa orang ini salah? Contoh ya, di antara prinsip-prinsip sahabat di dalam sholat, solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Yani apa prinsip mereka? Membangun agama di atas dalil Al-Quran dan sunnah. Ini prinsipnya sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, ketika beliau musafir, sholat makmum di belakang mukim, imam yang mukim, 4 rakaat, duhur, asar, ataupun isya. Ketika sholat, menjadi imam bersama para sahabat yang musafir, 2 rakaat. Kok kenapa enggak satu saja? Ini bingungi seperti ini. Maka muridnya bertanya, fama balul musafir, apa urusannya musafir ini? Idza shalaina khalfal muqim mutim, kalau kita sholat di belakang mukim, kok kenapa harus kita mutim? Ya ini menyempurnakan 4 rakaat. Namun kalau kita sholat bersama musafir 2 rakaat saja. Jawaban Ibnu Abbas, tidak oh karena ini karena itu. Ringkas, hadhihi sunnah, inilah tuntunan Nabi. Lah itulah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Tidak perlu retorika yang panjang bagaikan ilmu kalam. Harus ke utara, ke barat, orang sudah puyeng, sudahlah, intinya kabeh benar. Hah? Iya, sudah puyeng dari berpuyeng. Nah, tidak. Namun dipegang prinsip, inilah sunnah. Sholat sebagai misal. Datang begini, kenapa jenengan begini? Oh, terus. Ahlus sunnah datang, hadhihi sunnah. Rasul mengatakan, sholu kama ra'aitumuni usholli. Kenapa engkau sholat? Allahu Akbar, terus sidakep. Nah, dijawab. Karena termasuk dalam hadis yang meriwayatkan tentang sifat sholat Nabi, wayadha'ul yumna alal yusra. Maka Nabi bertakbir mengangkat tangannya, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ditanya kenapa demikian? Karena Nabi demikian. Loh, tapi selama ini saya sholat Allahu Akbar lurus. Kenapa? Kalau ditanya kenapa? Oh, karena saya Syiah. Nah, lihat. Engkau tidak membangun di atas pemahaman Rasul. Karena saya golongan Syiah, jadi saya lurus. Oh, kalau kita Muslimin dari ujung timur sampai dengan barat, utara, selatan, ditanya kenapa demikian? Ini sunnah Rasul. Lah itulah sebagai contoh. Nah, diketahui, oh ini ahlus sunnah, ini bukan. Dengan sebab prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Sehingga dari sini betapa pentingnya kita mempelajari dan perhatian terhadap pelajaran usul al-aqidah, prinsip-prinsip dasar aqidah. Nah, lah sing penting sudahlah, langsung intisarinya aja loh, prinsipnya dulu. Nah, kalau engkau paham ini, insya Allah mudah memahami ke atasnya. Nah, ya apa tidak? Iya. Mau lihat model ini, oh, nanti tahu, bisa menyikapi, oh ini ahlus sunnah. Walaupun mungkin berbeda, Kita katakan ahlus sunnah. Kenapa? Itu sebagian sami Allahu liman hamidah. Yang lain sami Allahu liman hamidah. Mana yang benar? Ahlus sunnah bicara. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ternyata Nabi di sana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat wayarji'u kama kan. Maka beliau kembali sebagaimana sebelumnya. Lah di sini ada dua pendapat. Sebelum ruku yaitu sidakab atau sebelum takbiratul ihram berarti lurus. Berarti dua-duanya benar? Iya, dua-duanya boleh. Tidak keluar dari al-sunnah? Tidak keluar. Karena di sana ada salafnya, pendahulunya. Sebagai misal, nah, ini yang kita maksud. Namun kadangkala hanya dibenarkan satu, karena itulah yang di atas prinsip ahli sunnah. Dipahami sampai di sini, ma'asyiral muslimin? Lah, ini pentingnya. Kenapa kita belajar usul? Kok kenapa tidak belajar langsung sholat Nabi saja? Ya, itu penting. Namun akan lebih mendalam sehingga kita bisa menyikapi hak dan batil. Mengetahui yang hak dan mengatakan itu hak kita ikuti. Mengetahui yang batil dan kita katakan itu batil kita jauhi dan kita tentang. Ketika kita paham tentang usul, prinsip-prinsip pokok akidah Islamiyah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyampaikan tentang min usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Prinsip-prinsip pokok akidah ahli sunnah. Apa yang dimaksud akidah? Telah lewat pembahasannya, namun karena kita melihat sebagian antum tidak hadir dalam majelis majma' akidatis salaf, kita ulang sedikit tentang pengertian akidah. Apa itu akidah? Yang namanya akidah adalah secara bahasa diambil dari kata al-aqd, ikatan. Robot, ikatan. Janji, itulah akidah. Maksudnya, usul prinsip-prinsip pokok ikatan. Maksudnya apa? Secara pengertian syariat adalah yang namanya akidah. Hiyal umurul lati yajibu an yusaddaq. An yusaddiku bihal kolbu. Watatma'inna ilaihan nafsu. Yaitu perkara-perkara yang wajib untuk hati kita membenarkannya dan jiwa kita merasa tenang kepadanya. Hatta takuna yakinan sabitan la yumazijuha raib. Sehingga jadilah itu keyakinan yang kokoh di dalam hati, menancap dalam hati yang tidak tercampur dengan keraguan. Yaitu akidah. Dalam pengertian lainnya, kata para ulama, al-imanul jazim alladzi la yataparraqu ilaihi syakkun ladza mu'taqidihi, yaitu keimanan yang pasti, al-jazim yang pasti, yang tidak bercabang darinya keraguan-keraguan dalam perkara yang kita yakini. Lainlah akidah. Prinsip-prinsip akidah. Prinsip-prinsip yang harus kita tanamkan dalam hati sebagai keimanan. Yang tidak di dalamnya tercampur keraguan. Nah sekarang keimanannya siapa ini? Keimanannya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah bukanlah kelompok yang menyimpang dari Islam. Ahlus sunnah wal jamaah bukanlah kelompok yang eksklusif tidak mau bermasyarakat. Ahlus sunnah wal jamaah bukanlah kelompok aliansi, organisasi, ataupun yang lainnya yang terdapat padanya pendiri-pendiri dan ketua. Tidak. Nah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah penamaan kepada siapa? Mereka orang-orang yang mengikuti sunnah, ahlus sunnah, tuntunan Rasul, wal jamaah, dan berpegang teguh dengan jamaah, yakni jalannya para sahabat Nabi. Di mana itulah Islam, di mana itulah yang namanya generasi salafus saleh, yang namanya ahlul hadis, dan memiliki julukan-julukan yang banyak. Berarti secara makna kita akan mempelajari prinsip-prinsip pokok keimanan yang tidak bercabang padanya keraguan yang ada pada generasi terdahulu para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikutinya di atas sunnah dan jalannya mereka. Nah, ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, dari sini inilah yang kita isyaratkan tadi. Dengan prinsip-prinsip ini kita akan mengetahui tentang bagaimanakah literatur Islam, bagaimanakah literatur para sahabat, bagaimanakah literatur jalan yang hak, sehingga kita akan mengetahui ini adalah kebenaran, ini adalah penyimpangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana usul prinsip-prinsip pokok ini? Aqada Syekhu rahimahullah wa hafizahullah. Beliau Fadilatu Syekh Saleh Fauzan menetapkannya la min indi anfusih. Bukanlah dari sisi menurut beliau. Namun prinsip-prinsip yang beliau warisi dari generasi demi generasi yang mengikuti sunnah, yang mereka menetapkannya setelah membaca Al-Quran dan sunnah mereka kumpulkan, dan mereka nyatakan inilah prinsip-prinsip pokok. Didasari dengan dalil-dalil yang autentik. Bukan dengan sebab keputusan, bukan dengan sebab akal pikiran, namun dengan dalil. Di mana dalam prinsip-prinsip ini beliau akan menyampaikan di sini min, yakni litab'idiyah, sebagiannya saja, belum seluruh prinsip, namun sebagiannya saja, karena prinsipnya sangat banyak. Nah, maka di sini beliau akan menyampaikan beberapa prinsip, yakni 9 prinsip kurang lebih. Prinsip yang pertama yang akan beliau bahas adalah mengenai keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. Yakni prinsip mengenai rukun-rukun iman. Di mana itu merupakan pokok akidah ahli sunnah wal jamaah, pokok akidah islamiyah, pokok akidah generasi salafus saleh dan orang-orang yang mengikutinya. Yakni prinsip apa, rukun-rukun iman. Apa yang dikandung dan apa buah serta cabangnya, itu yang akan dibahas. Prinsip yang kedua, yakni prinsip mengenai al-iman, qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Tentang prinsip definisi iman. Hakikat yang namanya iman. Di mana iman mencakup 3 aspek. Ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan perbuatan dengan anggota badan. Naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Ini prinsip kedua. Nanti pada prinsip rukun iman, oh kita tahu kalau mereka tidak di sini berarti ya pantesan jadi salah. Seperti dalam hal ini tentang prinsip hakikat iman dan definisi iman, oh pantesan jadi teroris karena nanti menyimpangnya di sini. Barakallahu fikum, di antaranya. Sama, semuanya sama. Bedanya apa? Di sini ini bedanya nanti. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga kata beliau, adamu takfiri ahadin minal muslimina birtikabin naqidin min nawa illa birtikabin naqidin min nawaqidil Islam. Tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan muslimin kecuali kalau dia melanggar pembatal-pembatal Islam. Nah, kalau dia melakukan pembatal-pembatal Islam. Nah, lah ini. Tidak mengkafirkan kaum muslimin. Nah, tidak dikafirkan. Loh, bagaimana itu? Kecuali kalau melanggar atau melakukan perbuatan, keyakinan atau ucapan yang bisa membatalkan keislamannya. Di sana ada orang masya Allah semangat ibadah, menggeluti hadis, terus sedekah seterusnya. Ning berujung, tetangga Anda bagaimana? Kafir. Kenapa? Karena tidak masuk golongan saya. Nah, Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan. Duh, mas, dia itu mas nggak sholat genap, sholat agar kober, ya misalnya. Ini sebagai misal, dia punya dosa maksiat begini. Ditanya, bagaimana sholat menurut Anda? Wah wajib, namun saya kepeksa, saya harus banting tulang kalau saya sholat nggak dapat bisa menutup kehidupan saya dalam hari ini seterusnya. Saya kepengin banget pak sholat tapi ternyata oh dosa dia. Kafir? Belum. Ngaku dosa. Nah, misalnya demikian ya. Namun yang kafir itu sholat babar blas ora tahu. Nah ini. Nggak pernah sholat sama sekali. Atau dia mengatakan sholat itu nggak wajib. Sholat itu nggak wajib. Kok nggak wajib? Nah, ini. Dengan syarat dia berilmu. Nah, dengan syarat dia serius. Nah, seterusnya. Nah, nanti ada pembahasannya khusus dalam kitab Nawaqidul Islam yang mudah-mudahan Al-Ustadz Maimun Al-Yastawi bisa meneruskan dalam majelis di masjid ini. Nah, ini barakallahu fikum. Ini yang ketiga. Prinsip yang keempat. Wujubu ta'ati wulati umuril muslimin malam ya'muru bima'siyatin. Yaitu wajibnya taat pada penguasa muslimin. Oh, Ahlus Sunnah itu bukan musuh pemerintah kalau begitu. Nah, malah yang menyerukan untuk taat pada penguasa. Wajibnya taat pada penguasa muslimin selama tidak memerintahkan hal yang maksiat. Ada batasannya. Nah, di sini. Di sana ada orang yang malah menyeru dengan belajar-belajar dalih agama ujungnya berontak pada pemerintah. Oh, berarti bukan Ahlus Sunnah. Di awalnya nyeru kepada sunnah, di awalnya nyeru kepada Al-Qur'an, ujungnya mengkafirkan penguasa, ujungnya memberontak para penguasa. Oh, tahu kita ini bukan Ahlus Sunnah berarti. Dengan prinsip ini. Yang kelima, prinsip tahrimul khuruj ala wulati umuril muslimin idhar takabu mukhalafatan dunal kufri. Yani haramnya memberontak pada penguasa muslimin walaupun seandainya mereka terjatuh pada penyelisian agama selama bukan kekafiran. Nah, haramnya memberontak. Oh, tapi zalim. Menindas rakyat. namun korupsi. Namun apa? Tidak boleh engkau itu memberontak. Bagaimana mereka? Nasihati dengan baik. Cara yang hikmah. Sampaikan tentang kemungkaran yang dilakukan. Dinasehati dengan lembut, dengan dalil. Menerima walhamdulillah, tidak menerima kita telah lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Nah, selama belum perbuatan kekafiran yang mereka lakukan. Nah, kalau masih maksiat, tidak boleh memberontak. Dan ini prinsipnya para sahabat. Abdullah ibn Umar tinggal di Mekah. Dipimpin gubernur Hajjaj ibn Yusuf. Yang membantai sahabat, sebagian sahabat Nabi dibunuh. Bukan sekedar mukminin, orang iman biasa. Sahabat Nabi. Pernah mengimami dalam keadaan mabuk. Sholat subuh 4 rakaat. Bagaimana? Jangan sudah. Kita mendengar dan taat yang bukan maksiat. Yang maksiat kita jangan taat. Namun tidak memberontak. Nah ini nanti akan dibahas panjang. Nah, prinsip dasar yang keenam. Salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah. Selamatnya lisan-lisan mereka dan hati-hati mereka dari membenci dan membicarakan tentang kekurangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Selamat. Tidak ada kritikan kepada sahabat Nabi. Tidak ada kebencian, apalagi sampai mengkafirkan. Nah, ada di sana orang membawa hadis, menyeru sunnah seterusnya. Menyerukan kami membela ahlul bait, mengkafirkan sahabat. Oh, bukan ahlus sunnah. Tahu. Loh, kenapa dia menyimpang? Karena terlepas dari prinsip ini. Di antaranya. Nah, Bilal bin Rabah. Atau di sana, barakallahu fiikum, Bilal bin Rabah. Yakni Abu Dzar al-Ghifari. Abu Dzar al-Ghifari. Ketika memanggil seorang sahabat dengan sifat ibunya, dengan sifat ibunya. Ya Ibna Sauda, wahai anak perempuan yang hitam. Ya. Ibunya dipanggil sifat ibunya. Hei anake wong wadon sing ireng. Ya. Mendengar ini Rasulullah marah. Ya Abu Dzar, innaka fikam ru'un jahiliyah. Inna fikam ru'un jahiliyah. Ternyata engkau orang yang masih memelihara sifat jahiliyah. Tinggalkan ini. Lihatlah. Di kalangan sahabat saja sudah ditentang oleh Rasul. Nah. Lah sekarang kalau ada demikian, maka yang akan tampil menentangnya orang-orang yang berjalan di atas tuntunan Rasul. Karena Rasul telah wafat. Nah ini. Dengan prinsip-prinsip ini. Ini barakallahu fikum. Prinsip yang keberapa? Ketujuh. Yakni mahabbatu ahli baiti Rasulillah wa tawallihim. Prinsip cinta kepada ahlul bait. Yakni keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan loyalitas serta membela mereka. Ini menyelisihi orang-orang khawarij dari sekte Nasibiyah. Teroris dari Nasibiyah. Yang mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Ahlu Baiti Nabi. Alasannya karena Ali mengganti hukum Quran dengan hukum manusia. Di antara alasannya. Nah, dikafirkan oleh mereka. Ini barakallahu fikum. Kisah yang panjang. Tatkala muncul khawarij di Nahrawan atau di Haruro. Maka Ali menasihati mereka melalui putra pamannya. Yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, yang akhirnya bertobatlah. Mungkin sekitar 60% dari mereka. Atau berapa? 70% dari mereka. Kurang lebih bertobat. yang lain tetap bercokol pada keyakinannya, akhirnya diperangi. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini kisah yang panjang. Yang kemudian prinsip yang ke-8. Yang mereka sifatnya ahlul Quran, hafal Al-Quran mereka. Hafal Al-Quran, bicara ayat ringan. Namun ternyata bukan di jalannya sahabat, karena prinsip-prinsip yang menyimpang. Nah, kemudian prinsip yang ke-8, tasdiqu bi karamatil awliya, membenarkan adanya karomah bagi para wali. Nah, di sana ada tuduhan, kalau jenengan ngaji ahlus sunnah mesti benci para wali, memusuhi wali-wali. Oh tidak, ahlus sunnah itu menghormati, membenarkan karomah, kemuliaan-kemuliaan para wali-wali Allah. Nah, oh ternyata demikian. Nah ini, sehingga lihatlah, kalau kita menjadi orang muslim, kita menjadi seorang yang ingin mengikuti sunnah, kita ingin kembali kepada tuntunan Rasul, namun tidak mau belajar usul, prinsip-prinsip pokok, terombang-ambing. Ya, dituduh begini-begini. Oh tidak, justru ahlus sunnah wal jamaah orang yang paling memuliakan para wali, orang yang membenarkan karomah yang Allah berikan kepada para wali. Nah, nanti akan datang penjabarannya. Nah, barakallahu fikum. Yang seterusnya, prinsip yang ke-9 yang dibawakan oleh beliau dalam kitab ini. Ittiba'u ma ja'a fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira. Nah ini. Mengikuti apa-apa yang datang dalam kitab Allah Ta'ala Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira. Baik secara batiniyah dan lahiriyahnya. Batiniyah membenarkan, meyakini, mengimani. Lahiriyahnya terbuktikan dengan perbuatan. Ya pancen benar tuntunan Nabi. Lah sekarang lakukan kalau itu benar. Ini prinsip. Nah, ini prinsip. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata demikianlah pentingnya belajar usul perkara-perkara prinsip-prinsip pokok. Nah, dengan prinsip-prinsip ini sehingga sebagian mereka orang-orang yang berpenyakit, dikala khawatir penyakitnya terbongkar, kadangkala menghalangi muslimin dari mempelajari usul akidah ini. Jangan belajar usul. Jangan belajar akidah. Nanti. Lah inilah untuk kita memfilterisasi. Nah, oh ternyata ini. Ahli sunnah gak seperti itu. Harusnya begini. Islam begini harusnya. Kata Ibnu Abbas, hadhihi sunnah. Inilah sunnah. Tinggal kita ikuti. Nah, kata Abdullah Ibnu Mas'ud, wa iyyakum wa tanattu'. Wa iyyakum wa ta'ammuk wa iyyakum wa tabaddu' 'alaikum bil 'atiq wa qad kufitum, kata beliau. Hati-hati jauhi oleh kalian ta'ammuk, berdalam-dalam membahas dengan retorika yang panjang. Wa tanattuk, dengan perbicaraan yang berkelak-kelok. Wa tabadduk, yang akhirnya munculnya mengadakan sesuatu yang tidak diajarkan Rasul dan para sahabat. Alaikum bil atik, cukup. Wajib bagi kalian dengan yang terdahulu dari Rasul. Faqad kufitum, telah tercukupi. Nah inilah prinsip sahabat Nabi. Nah, karena ajaran Nabi relevan. Berlaku setiap zaman. Kenapa relevan? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang terakhir. Ya. Kalau Nabi sebelumnya, nanti kalau wafat diganti Nabi berikutnya. Nabi berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada rasul setelahnya. Tidak ada Nabi setelahnya. Berarti syarat beliau berlaku terus sampai akhir zaman. Sehingga relevan terus. menjadi jalan keselamatan. Sehingga inilah ma'asyiral muslimin rahimanakumullah, gambaran apa yang akan disampaikan dan akan dipelajari dalam kitab ini, yakni kitab Min Usul Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebagian dari prinsip-prinsip pokok akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Di mana kenapa kita belajar usul? Supaya mudah memahami ma yatafarra'u minhu, apa yang bercabang dari akidah ini. Kita mau mengetahui pemikiran sesat ini, karena contohnya dia coba lihat ini, dia terlalu panjang. Ya. Ilmu bahurun zahiro, ilmunya waduh harus banyak lama mempelajarinya. Sudah, dengan usul ini, ternyata kenapa dia sifat itu? Karena dia melanggar prinsip ini, jadinya barakallahu fikum. Karena tadi diantaranya mereka ya membenarkan tuntunan Rasul namun tidak mau mengamalkan tuntunan Rasul. Prinsip kesembilan. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai muqaddimah dalam pertemuan kita kali ini yang membicarakan tentang perkara akidah dengan kita menggunakan panduan kitab Min Usul Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Yang mana kitab ini mudah diraih, insyaallah bisa diraih dalam web juga banyak kitabnya. Nah, bisa di juga demikian kalau kita menggunakan fotokopian, yang mungkin nanti bisa menghubungi panitia, mudah-mudahan bisa mereka menyediakan. Wallahu taala ala walam bisawab. Ini yang mudah kami sampaikan di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya ada benarnya semata-mata datang dari Allah taala, kekeliruan dari kami pribadi, maka kami pun beristighfar kepada Allah untuk diri kami dan kaum muslimin seluruhnya. Semoga apa yang kami bacakan ini betul-betul melahirkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kami secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mau mengikuti jalannya Ahli Sunnah Wal Jamaah, yakni para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah secara hakiki. Kita akhiri wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.